Cindy Zamsa. Sahur. Kasih tepuk-tepuk dulu untuk Mentari dan Cindy Zanza. Silau, Pak. Oke. Okay. Untuk Mentari, menyesal ya. Permintaan. Untuk Pak Buhari sama Bu RT ya, selamat juga kan. Right. terbelenggu aku, terbelenggu. Tak mampu jauh darimu, tak mampu jauh darimu. Bagaimana ku melupakanmu? Sesungguhnya ku membutuhkanmu. Bagaimana ku melupakanmu? Sesungguhnya ku membutuhkanmu. Hari Music AKP Saur-saur. Terbelenggu aku, terbelenggu. Tak mampu jauh darimu, tak mampu jauh darimu. Bagaimana ku menentukanmu, sementara hatiku rindu. Baik, satu jingle lagu Madura kembali dipersembahkan oleh Mentari Music bersama Bang Espandi. Aduh, luar biasa sekali. San Misan pokoknya. Dah. San Misan, wah. Oke, okay. Masih bersama dengan CD Pro Production. Yuk kita kembali simak lagu berikutnya bersama dengan Mentari untuk Kiki Akila. Bingung. dosa. Dikasih mikir san misan nisan san misan pamang keben pateka tika deka Terima kasih. Bule narima ele cane Aroma sa tak kuat atina singkok la arap asabab atina singkok la tasambu utabana twister de kebeun jak beri mula je tak beres-beres jeraban jak mungkin ngareng madura iya capuk panapani seru aduh salakon jeraban kak marah tuh liat apa kak beda ci sewirin demak baci ada embuna baci mon bodo entah lagi boleh boh sakit aku leh duh terkena sia ngantang nangis arela pana asmara pasap berga tiada obatnya sunyi rasa hati terlena karena asmara tak tahan kira menanggung derita karena cinta nangis kok namun nangis kok siapa narik jelek tiada penggoda jiwa oleh pandangan asik ku ingin rasa bercinta tiada penggoda jiwa oleh pandangan ku ingin rasa bercinta. Sebulasan Laguna Mas Haji Sobiri Minta apa lah Mas Hasan Narok Asik Jangan hey. Suruh goyang nih Mas Hasan Goyang nih Bon terkenal panah Yuk. Kiki Akila. Luar biasa. Mas Dayat, Lek Zaki, sini dong. Terima kasih. Mata temu jok ponakan. Ya monggo. Tonton di belakang. Ah. Sudah. Saksofonnya. Yuk. Mentari Cindy. Ada Cindy Pro Production. Cindy saja. Masih bersama Cindy Production. Ada Cindy Zanda juga. Kakak seganteng, aku biate buletare. Bisa lupa bule detika robena detika terakati bulan purnama aku beate bunga ongku jika sempurna. Sempurna. segera akan di bulan purnama. Aku bayi ate bunga ongku jika sempurna. Moga bulan jika jadi juduna. Rudi saja, Pak Buru nyungkup Zaki kira apa? Halo Mas Rudi. Bang Dayat boleh merapat. Telah lama ku alami hidup dia. Ada pegangan pengangguran, ya Allah. Tiap hari susah makan, anak istri bertangisan, jadi korban, ya Allah. Bang Ipul Bondowoso, sahur Pandawa. Tiada yang mau menolong pada diriku ini. Tiada yang mau peduli akan nasibku ini. Bahkan mereka mencomokkan penuh kebencian. Aku pun selalu di sisi gaulam. Telah lama ku alami hidup tiada pegangan pengangguran, ya Allah. Tiap hari susah makan, anak istri bertangisan, jadi ada Soal Production dan juga Granat Production. Kita goyang lagi bro. Luar biasa. Hey. Ada yang mau menolong pada diriku ini. Ada yang mau peduli akan nasibku ini. Bahkan mereka mencomokkan penuh kebencian. Aku pun selalu disisikan penuh pergaulan. Telah lama ku alami hidup tiada pegangan pengangguran, ya Allah. ya Tuhan Rabbul Izzati, tanamkanlah jiwa kami kesabaran, ya Allah. Terima kasih untuk Mas Sugi ya, yang telah request lagunya. Alhamdulillah, terima kasih. Bareng saat-saat sahur di rumah masing-masing juga. Dimanapun Anda berada, ada Tari, Yonia, Rizka. Rizka sahur dulu. Sahur. Sahur. Salam Kompersa. Ada Cindy Production. Cindy Production. Ada Swag Channel. Apa itu? Swag Channel YouTube. Ada di belakang layar Granat Channel. Ada teman-teman Marate Pote juga. Lora Lortis. Bule bentika pon teka duse epenta tetinyata banyak cerita ele beti sampai akhirnya bisa teti. Cek seneng aperentikan du sampurna beres kerong mangken beres kerong buletika pon abolong beres kerong mangken beres kerong buletika pon masetong. Fatir, salam dari Pemekasan. Saya mencintai salah satu rakyat Bondowoso. Sonia Rizka, ada Nadia, ada Cindy Production, ada Malati Pote, Soat Channel dan Granat Channel luar biasa. Senengah aperentikan. Oke. Okay. Yuk, yuk. Monggo mentari. Selamat datang buat Mas Hasan King Audio. Seratus singkut nek saking tadi cucu pasti kalau bentuk ini langit sebiru akan petang panas saare apa nasan hati sakit na ate tak berespon amar ketika atina bulan cik mangke lebek le thank you. Versi Madura. Versi Madura. Apa judulnya? Padana Jerum Edalem Dede. Lagu pamungkas kita nyanyi bareng-bareng berempat. Oh, Cindy mana boleh. Cindy? Monggo teman-teman semuanya Mas Daniel. Sahur. Mas sahur. Sahur. Sahur. Sahur. Sahabat Mentari Bondowoso. Mas Daniel berdiri. Yang lain berdiri juga lah guys. Duduk aja. Karena kita sudah mulai ngantuk. Kita tunggu di tanggal 12 nanti ya. Di Radio Aroma Situbondo. Semoga jodoh ya Umar. Pasti ya. Cucuna tu tak bisa mas sayangi pakun abesa nika papare. Benih cucu, benih cucu, bule Terima kasih.